Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah, dan kita sampai pada latihan ke-10 insyaallah. Dari pelajaran yang pertama halaman 10. Adkhil la'alla 'alal jumalil atiyati ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Sekarang perintahnya ialah untuk memasukkan la'alla pada jumlah-jumlah berikut ini, dan perlu untuk diketahui bahwa la'alla itu min akhawati inna, la'alla min akhawati inna. La'alla saudaranya inna, artinya fungsinya, amalannya sama seperti inna, sama seperti inna, yaitu menasabkan isim yang terletak setelahnya yang kemudian disebut sebagai isim inna atau isim la'alla. Nah, fungsinya sama seperti inna, tidak ada perbedaan, hanya mungkin nanti ada perbedaan dari sisi maknanya saja, dari sisi makna. Amalannya tetap sama. Diingat kembali amalan inna atau fungsi dari inna. Seperti yang disebutkan pada latihan ketiga, latihan keempat yang sudah kita lewati. Kalau dari sisi arti atau makna, la'alla itu sebuah atau harapan, bisa diartikan dengan semoga, mudah-mudahan. Nah, la'allaka bi khairin, semoga kamu dalam keadaan baik, atau mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik. Nah, sekarang kita langsung masuk latihan 10 nomor 1. Kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Buton, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. La'allahu bi khairin. La'allahu bi khairin. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah. Nomor 2. La'alahum bi khairin. La'allahum bi khairin. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. La'allaha bi khairin. La'allaha bi khairin. Al-Akh Abu Saufa, silakan. La'allahunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. La'allaka bi khairin. La'allaka bi khairin. Al-Akh Abu Shifa. La'allakum bi khairin. La'allakum bi khairin. Naam. Al-Akh Abu Salwa. Nah, terhubung nomor 7. Nah, tidak terdengar di sini ya. Kita beralih ke 6, silakan. 6, silakan. Ulangi nomor 7. La'allaki bi khairin. La'allaki bi khairin. Baik, nomor 8 Al-Akh Imam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakunna bi khairin. La'allakunna bi khairin. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz, bismillah. La'alli najihu. Naam, la'alli najihun. La'alli najihun. Apa artinya najihun, Akh Abu Mulyan? Lulus. Naam, lulus, berhasil, sukses. Al-Akh Abu Salman, Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 10. La'allana najihuna. La'allana najihuna. Taib. Berikutnya Taib Al-Mahfud, silakan. Nomor 11. Fungsi inna, amalannya inna, sama seperti inna. Berarti gimana bacanya? La'allal mudira fi ghurfatihi. Naam. Silakan Pak Abu Hammam. Naam, la'allal ikhtibara sahlun. Al-ikhtibar artinya adalah imtihan, ulangan atau ujian. La'allal ikhtibara, mudah-mudahan ulangan ini mudah, sahlun. Taibar kalau fikum, itu la'allah. Min akhawati inna, saudaranya inna. Nanti kalau kita melanjutkan belajarnya bahasa Arab, khususnya pada bidang nahwu, akan disebutkan di situ pembahasan inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Inna dan saudara-saudaranya. apa itu saudara-saudara inna nanti akan dipelajari dan akan disebutkan satu persatu. Nah, di antara saudaranya inna adalah la'alla. La'alla maksud dari saudara di sini ialah bisa beramal seperti amalannya inna. Maksudnya inna fungsinya ialah untuk menasabkan isim yang terletak setelahnya. Nah, fungsi yang seperti ini juga dimiliki oleh teman-temannya, oleh saudara inna, seperti la'alla atau anna atau ka'anna dan seterusnya, yang akan kita dapatkan satu persatu insyaallah pembahasannya pada kitab-kitab bahasa Arab. Baik. Kemudian latihan ke-11. Iqra'il mithalain summa akmilil jumalal atiyata biwad'i ghalin au ghaliyatun fil amakini al-khaliyah. Iqra'il mithalain, bacalah dua contoh berikut ini. Summa akmilil jumalal atiyah, lalu sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini. Biwad'i ghalin, dengan cara meletakkan kata ghalin yang artinya mahal, au ghaliyatun atau ghaliyah artinya juga sama, bedanya yang ghalin itu untuk muzakkar, ghaliyah untuk muannas. Letakkanlah kata ghalin atau ghaliyah fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong, yaitu pada titik-titik yang disebutkan. Kita perhatikan contoh terlebih dahulu. Hadzal qalamu ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Bolpen ini mahal. Asluhu ghaliyun. Asalnya asal kata ghalin adalah ghaliyun. Ghaliyun ada huruf ya di belakangnya, ghaliyun. Artinya sama, yaitu mahal. Kemudian ya ini dihapus dan diganti dengan tanwin atau harokat tanwin kasroh. Nah, ini nanti akan dipelajari dalam ilmu sorof, penghapusan suatu huruf dan diganti dengan suatu harokat. Kita jelaskan terlebih dahulu dengan singkat, dengan ringkas. Ghalin ini nanti namanya isim manqus. Isim manqus. Manqus ada kata atau ada huruf yang dikurangi, ada huruf yang dihapus. Yang semisal dengan ghalin adalah qadhin. Qadhin, qadhi. Ada juga nam yang sering ini, ghalin, qadhin. Aslinya ghaliyun. Ghaliyun ada tambahan ya di belakangnya. Demikian juga pada kata qadhiyun. Lisanul Arab, orang Arab lebih senang dengan sesuatu yang mudah untuk diucapkan, sesuatu yang ringan untuk diucapkan dengan lisannya. Gak ingin sesuatu itu berat untuk diucapkan. Kalau disebut atau diucapkan ghaliyun, menurut lidah mereka akan sulit atau berat. Bukan gak bisa, berat, sulit. Maka diringkas dan biar mudah dihapus ya-nya, ghalin atau qadhin. Nah, ketika huruf ya itu dihapus, huruf ya itu dihapus, sebagai gantinya, sebagai ganti dari huruf yang dihapus adalah harokat tanwin. Harokat tanwin. Lalu kenapa dipilih harokat kasroh? Kenapa tidak memilih harokat dhammah saja, ghulun, atau misalkan tidak memilih harokat fathah, ghulan? Memilih harokat kasroh ini nanti dipelajari juga di sorof. Ini sebagai sebagai petunjuk bahwa yang dihapus adalah huruf ya. Yang dihapus adalah huruf ya, karena harokat yang sesuai, harokat yang cocok dengan ya adalah kasroh, ghalin, ghalin. Huruf ya dihapus, diganti dengan tanwin, dan dipilih kasroh untuk menunjukkan bahwa huruf yang dihapus ini adalah huruf ya, adalah huruf ya. Hadzal qalamu ghalin, asluhu ghaliyun. Asluhu ghaliyun, asalnya adalah ghaliyun. Nanti kalau dia berharakat fathah, ya-nya muncul, ya-nya muncul. Ya-nya muncul menjadi ghaliyan. Ghaliyan dan enggak bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Jadi muncul ketika berharakat fathah. Taib, hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Jam ini mahal. Jam ini mahal. Ghaliyatun ialah bentuk muannas dari ghalin. Bentuk muannas dari ghalin. Dan tidak perlu untuk dihapus ya-nya karena sudah mudah untuk diucapkan. Didatangkan tak marbutah untuk menunjukkan bahwa itu mu'annas. Jadi ghaliyatun, ghaliyatun. Nah, itu pembahasan terkait dengan sorofnya. Tapi kalau kita, yang kita kedepankan di sini pembahasan nahwunya. Hadzal qalamu ghalin, ini mudzakkar, mudzakkar. Ghalin itu khabarnya, khabarnya. Ya, kenapa di sini kasroh? Ya kita tahu asalnya bukan ghalin tapi ghaliyun, ghaliyun. Khabar marfu, mudzakkar. Karena al-qalamu mudzakkar. Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun, as-sa'atu mu'annas. Maka kata yang tepat atau khabar yang tepat ialah ghaliyatun. Baik. Dan kata yang sejenis ghalin juga disebutkan dalam Al-Quran, seperti pada contoh firman Allah, faqdi anta qad, faqdi anta qadin, yakni putuskanlah, hakimkanlah, tegakkanlah hukuman, putuskanlah, karena sungguhnya engkau adalah qad, qadinya. Faqdi anta qadin. Taib. Melibar sedikit pembahasannya, tidak mengapa, sebagai tambahan wawasan dan ilmu. Kita masuk langsung pada latihan. Latihannya mudah karena isinya diisi dengan salah satu dari dua pilihan ini, ghalin atau ghaliyatun. Nah, kita sudah tahu sepintas tentang ghalin. Sekarang kita terapkan pada latihan ini. Silakan Pak Walidin, nomor 1. Al-kutubul arabiyyatu apa? Ghaliyun fi baladina. Ghaliyun. Kenapa ghaliyun? Soalnya mu'annas. Mu'annas. Kalau mu'annas berarti gimana? Ada Pak. Nah, coba dibaca lagi. Al-Kutubu kalau mu'annas berarti pakai apa? Kenapa Ghaliyun? Terus kalau mu'annas? Kalau mu'annas pakainya Ghaliyatun. Ghalin, Ghaliyun itu sama. Nah, jadi jawabannya Al-Kutubul Arabiyyatu Ghaliyatun fi baladina. Nah, baik, kita beralih. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan nomor 2. Bismillah. Hadal kitabu rahisun wa dhaka ghalin. Naam, hadal kitabu rahisun wa dhaka ghalin. Naam, wa dhaka ghalin. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hadal mu'jamu bimi'ati riyalin wa ghalin. Hadal mu'jamu bimi'ati riyalin huwa ghalin. Huwa ghalin. Apa mu'jam? Akh Abu Khadijah, mu'jam itu artinya apa? Tidak tahu. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf berada di mu'jam itu apa? Kamus, Ustaz. Naam, kamus. Al-mu'jam itu kamus. Hadal mu'jamu bimi'ati riyalin. Kamus ini harganya 100 riyal. 100 riyal. Huwa ghalin, itu mahal. Atau ia mahal. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf Rodadi, lanjut nomor 4. Hadihil haqibatu ghaliyatun. Hadihil haqibatu ghaliyatun. Naam. Hadihil haqibatu ghaliyatun. Latihan ke-12. Iqra'il mithalain summa qra'il jumalal atiyata ba'da dhalika summa qra'il jumalal atiyata ba'da dhalika uktubha ba'da dhalika uktubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Bacalah dua contoh berikut ini. Summa qra'il jumalal atiyah. Setelah itu bacalah jumlah-jumlah berikut ini. Ba'da dhalika, setelah itu, uktubha, tulislah, yakni jumlah-jumlah tersebut, ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf, tulislah dengan menggunakan huruf. Bukan lambang bilangannya, tapi kita menulis dengan nama bilangannya dengan huruf. Kita baca saja tanpa kita tulis. 100 mi'atu rojulin, mi'atum ro'atin. 100-nya bahasa Arabnya adalah mi'ah. Mi'ah Kemudian 1000 halaman 11, 1000 artinya alfu, alfun, 1000. Alfu rajulin, 1000 laki-laki. Alfu mra'atin, 1000 perempuan. Sekarang kita perhatikan mi'ah dulu, mi'ah. Kalau dilihat dari penulisan atau imlaknya, penulisan mi'ah diberi tambahan alif setelah mim. Mi'ah. Mi'ah. Alifnya enggak berfungsi untuk memanjangkan huruf mim. Tapi demikianlah penulisannya dalam ilmu imla. Mi tidak panjang, tidak dibaca panjang. Mi'ah. Tulisannya setelah mim dikasih alif, dikasih alif. Mi'atu rojulin, mi'atum ra'atin, 100. Kalau alfu biasa, alfu rojulin, alfum ra'atin. Tidak ada sesuatu yang aneh dalam penulisannya. Ini termasuk bagian dari al-adad wal-ma'dud. Termasuk bagian dari adad ma'dud. Pada jilid yang pertama kita sudah mempelajari adad ma'dud dari 3 sampai 10. Ada yang masih ingat enggak ini kaidahnya? Akh Abu Saufa, coba. Kaidah adad ma'dud 3 sampai 10. Nah, Ustaz, adad ma'dud untuk bilangan 3 sampai 10 itu kalau adatnya mu'anas, maka maksudnya mudakar, Ustaz, dan sebaliknya, Ustaz. Nah, lalu apa lagi? Maksud susunannya bisa disebut juga mudhaf ilaih, Ustaz. Nah, kemudian berkaitan dengan maksudnya. Maksud majrur. Betul. Selain itu, bentuk jamak, Ustaz. Nah, bentuknya jamak. Bentuknya jamak. Salah satu aqlamin atau salasu salasu talibatin. Bentuknya jamak dan majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Adat dari atau adat 100 dan 1000, ini khusus 100 dan 1000. Susunannya seperti susunan atau masuk dalam susunan mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih. Maka kalau kita perhatikan di sini, mi'atu rajulin. Mi'atu tidak bertanwin karena dia sebagai mudhaf. Mudhaf tidak boleh tanwin. Kemudian rajulin mudhafun ilaih majrur. Alfu rajulin sama. Alfu tidak bertanwin karena dia mudhaf. Mi'atu adatnya. Alfu juga adatnya. Ma'dudnya adalah kata rajulin dan imra'atin pada dua contoh yang disebutkan ini. Mi'atu rajulin, mi'atu, mi'atum ra'atin. Alfu rajulin, alfum ra'atin. Kita perhatikan ma'dudnya itu berupa isim mufrad, isim mufrad, dan dia majrur karena sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhafun ilaih. kita sebutkan dengan istilah-istilah seperti ini sengaja karena sudah lewat pembahasannya. Sudah lewat istilah mudhaf, istilah mudhafun ilaih, susunan mudhaf mudhaf ilaih. Maka kita terapkan. Kita sebutkan di sini supaya semakin ingat dengan materi tersebut. Nah, kalau ada yang belum paham nanti bisa memperhatikan atau mendengarkan kembali audionya. Nah, susunan mudhaf mudhaf ilaih. Ma'dudnya isim mufrad, isim mufrad. Mi'atu bisa dipakai untuk mudzakkar dan mu'annas. Mi'atu rojulin mudzakkar atau mi'atum ro'atin mu'annas. Jadi ma'dudnya baik itu mudzakkar ataupun mu'annas, adatnya sama, yaitu mi'atu atau alfu. Alfu berbeda dengan adat ma'dud 3 sampai 10. Antara adat dan ma'dud harus berlawanan. Ma'dud mudzakkar, adat mu'annas. Ma'dud mu'annas, adat mudzakkar. Nah, baik. Yang ingin mempelajari kembali pembahasan adat ma'dud bisa melihat jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah yang sudah kita pelajari. Langsung masuk nomor 1. Al-Akh Abu Saufa, silakan dibaca. Hadat tilfazu. Hadat tilfazu bi alfi riyalin. Naam, hadat tilfazu bi alfi riyalin. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Indi alfil fazu dulari. Ulangi, indi. Indi alfu dulari. Enam. Indi alfu dularin. Indi alfu dularin. Saya punya 1000 dolar. Tayyib, al-akh Abu Syifa, silakan. Nama Ustaz. Fi hadzal kitabi mi'atu shafhatin. Fi hadzal kitabi mi'atu shafhatin. Naam. Al-akh Abu Salwa, silakan. Fikum hadhil akibatu ya bimi'atu riyalin. Naam. Bikam hadhil haqibah hiya bimi'ati riyalin. Al-akh Imam, silakan. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Fi hadhihi al-kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Di fakultas ini, kuliah, fi hadhihi al-kulliyah, di fakultas ini ada 100 pelajar dari Pakistan dan 100 pelajar dari Indonesia. Nah, latihan 13, latihan yang terakhir. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Kawin itu bahasa Arab ya. Asal katanya kawwana yukawwinu, perintahnya kawin, bukan menikah. Kawin ini susunlah atau buatlah jumlah atau kalimat sempurna dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Kita sudah mulai disuruh untuk membuat atau merangkai atau menyusun kalimat. Sudah disuruh untuk menyusun kalimat dan kata bantunya di sini ada zaki, mi'ah, mutazawwij, azab, khuluq, dular, ghalin. Kalau belum bisa membuat kalimat yang panjang, cukup kalimat yang pendek saja, dua kata misalkan, tapi kalimat sempurna, jumlah mufidah. Contohnya zakiyun. Zakiyun artinya cerdas. Nah, kita buat susunan mubtada khabar. Muhammadun zakiyun. Muhammad adalah seorang yang cerdas. Atau mau ditambah kata yang lain, boleh juga. Muhammadun talibun zakiyun. Muhammad adalah pelajar yang cerdas. Nah, atau mau ditambah lagi dengan kata yang lain supaya lebih panjang, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Misalkan ar-rajulu alladhi kharaja minal fasli, nah, rajulun zakiyun. Atau ar-rajulu alladhi kharaja minal faslil ana rajulun zakiyun. Laki-laki yang baru saja keluar dari kelas adalah seorang yang cerdas. Nah, bebas bisa dengan kalimat atau kalimat yang pendek atau yang panjang, silahkan, yang jelas sempurna. Kita coba Abu Mulyan bikin kalimat dengan menggunakan dakiyun. Yang lain boleh sambil memikirkan. Ya. Silakan, Abu Mulyan. Naam, Ustaz. Muhammadun talibun zakiyun. Yang lain itu sudah tak kasihkan contoh tadi. Ganti yang lain, Abu Mulyan. Naam, Ustaz. Inna Ahmada zakiyun. Naam, ahsanta. Inna Ahmada zakiyun. Bagus, masyaallah. Akh Ammar Abu Salman, mi'ah. Mi'ah ya. Indi mi'atu riyalin. Indi mi'atu riyalin. Ahsanta. Taib, Akh Mahfud, silakan, mau coba. Mutazawwijun. Mutazawwijun itu orang yang sudah menikah. Kalau azabun yang belum menikah. Naam, ar-rajulu mutazawwijun. Betul. Ar-rajulu mutazawwijun. Atau pakai dhamir. Ana mutazawwijun. Saya adalah orang yang sudah menikah. Naam. Baik. Silakan Pak Abu Hammam. Azabun. Yang belum menikah, bujang. Huwa azabun. Naam. Silakan Pak, Pak Walidin. Hulukun. Muhammadun zu. Kalau ada zu berarti zu apa? Naam, Muhammadun dzu khuluqin. Dzu khuluqin. Taib. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Dular. Naam, Ustaz. Indi alfu dolarin. Indi alfu dolarin. Walaupun sudah ada contohnya di atas, enggak apa-apa. Taib, Akh Abu Khadijah silakan. Ghalin. Hadza kitabu Ghalin. Hadzal kitabu, dikasih alif lam. Hadzal kitabu Ghalin. Kitab ini mahal. Ahsantum barakallahu fikum. Taib, terakhir al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Zakiyun, jamaknya adzkiya. Ya, kalau kita buka kamus kemudian ada tanda jim atau huruf ja, berarti itu menunjukkan bentuk jamaknya, ya, bentuk jamaknya. Mau buka kamus bahasa Arab ke bahasa Arab mu'jam, atau terjemah kamus, yaitu seperti kamus-kamus yang ada di tempat kita. Nah, biasanya dikasih tanda jim atau ja untuk menunjukkan bentuk jamaknya. Dan nanti ada pelajaran sendiri cara membuka kamus, karena masing-masing kamus itu punya punya keistimewaan tersendiri-sendiri cara bukanya, cara mencari suatu kata. Zakiyun, jamaknya adzkiya, artinya cerdas. Mi'atun, 100. Mutazawwijun, orang yang sudah menikah. Kalau laki-laki, kalau perempuan mutazawwijatun, ditambah tak marbutoh. Mu'jamun, jamaknya ma'ajim. Ma'ajim. Najihun, jamaknya najihuna, berhasil, lulus, sukses. Kemudian di sini ghabiyun, ada di pelajaran kita? Ada enggak kata ghabiyun? Ada, Ustaz. Gimana itu? Enggak ada kayaknya, Ustaz. Di pelajaran 1 sebelum al-kalimatul jadidah ada sebutan kata ghabiyun? Sepertinya tidak ada, ya. Belum ada, Ustaz. Nah, ada dalam latihan ke-6. Latihan nomor 8. Bilalun ghabiyun. Entah waktu itu kita membacanya ghaniyun atau ghabiyun. Nah, ghabiyun artinya, maaf, tolol. Ghabiyun, dungu atau bodoh. Ya. Apa di buku itu? Anak nomor 8 ghaniyun, Ustaz. Nah, di situ ghaniyun. Betul. Berarti dicetakan. Dicetakan ini cetakan tahun berapa ini? Tidak ada keterangannya. Nah, ala kulli hal, di cetakan lain disebut ghaniyun dan di cetakan lainnya disebut ghabiyun. Masing-masing memiliki makna. Ghaniyun kaya, kalau ghabiyun itu bodoh, ya. Bodoh. Dan inilah bahayanya atau pentingnya teliti dalam membaca, karena salah titik satu saja akan merubah makna. Akan merubah makna. Seperti di sini ghabiyun, Kalau di latihan dicetakan yang lain, ghaniyun, titiknya di atas, bacanya ghaniyun, jamaknya aghnia, aghnia. Sama seperti kisah apa ulama yang membaca hadis, harusnya habbatus sauda, ternyata ada tambahan titik yang sebenarnya itu bukan titik tapi kotoran, tapi pas bertepatan dengan berkesampingan, berjejer dengan titik yang asli. Nah, dikira itu titik betulan, akhirnya dibacanya hayyah, hayyatus sauda, harusnya habbatus sauda, jintan hitam. Nah, ketika dikasih titik atau ada tambahan titik dan dia membacanya hayyatus sauda, akhirnya maknanya beda, ular hitam. Nah itu bahaya, makanya pentingnya untuk teliti. Tapi ala kulli hal, dicetakan disebut ghaniyun, jamaknya aghnia. Dicetakan ini disebut ghabiyun, jamaknya aghbiya. Berikutnya alfun, artinya seribu. Azabun, jamaknya azabun. Dularu, dularun, itu pakai tanwin ya, dularun, jamaknya dularot, dularot, dular. Ghalin, huluk, hulukun, jamaknya akhlakun, akhlak. Rubiyatun, rubiyat. Yahudiyun, jamaknya yahudun. Sofhatun atau jamaknya sofahat. Sofahat atau sofhatun itu halaman, maksudnya halaman yang ada di buku, bukan halaman rumah ya. Halaman rumah nanti ada arti tersendiri, tapi sofhatun di sini halaman atau lembaran. Kumun atau jamaknya akmamun. Nah, selesai alhamdulillah latihan atau pelajaran pertama dari jilid yang kedua ini. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kedua pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Akan Ustaz mau tanya Ustaz. Nah, silakan. Pelajaran ke-12 nomor 5. Tolibun, ini tolibun apa tulabun? Mana tadi? Ulangi. Pelajaran ke-12 nomor 5. Latihan ya. Latihan 12, Afan. Nomor 5. Latihan 12. Ya, satu latihan 12 nomor 5. Nomor 5. Fi hadhihi al-kulliyati. Iya. Ya, enam. Enam. Mi'atu talibin, bentuk mufrad. Bentuknya mufrad. Bukan tulab. Mi'atu talibin. Karena ma'dud untuk bilangan 100 berbentuk isim mufrad. Demikian Abu Salwa. Naam, Ustaz. Kecuali kalau adatnya itu 3 atau 4 atau 5. Nah, di situ kita ubah menjadi bentuk jamak. Salah satu tullabin. Khamsatu tullabin. Nah. Taib. Ada yang lain? Afan Ustaz, tanya Ustaz. Nah, silakan Abu Saufa. Latihan 10 Ustaz, nomor 11. Ana lupa itu Ustaz, terkait domirnya yang fi ghurfatihi itu kenapa kasra ya Ustaz? Afan itu lupa itu Ustaz. Fi ghurfatihi kenapa? Itu domir di ghurfatihi itu kenapa kasroh ya Ustaz? Fi ghurfati. Haknya kenapa kasroh gitu ya? Enam Ustaz. La'alla al-mudira fi ghurfatihi. bisa jadi, atau mudah-mudahan, atau semoga kepala sekolah itu ada di kamarnya atau di ruangannya. Yang ditanyakan di sini kenapa dhamir hu diberi harokat kasroh? Jawabannya supaya mudah dibaca, supaya mudah dibaca. Fi ghurfatihi, kalau didhammahkan itu sulit, bukan nggak bisa tapi sulit, berat. Ada yang lebih mudah, kenapa cari yang lebih sulit? Nah itu Arab biasanya seperti itu dalam pengucapannya, pengucapannya. Nah, fi ghurfatihi, kalau di beri harakat dhammah bisa saja dibaca, cuma berat di lisannya mereka itu berat. Fi ghurfatihu, jadi litashil, untuk mudah, untuk memudahkan dalam baca. Fi ghurfatihi. Nah, kalau ghurfatuhu, atau juga bisa karena apa, mencocoki, menyesuaikan dengan harokat yang sebelumnya. Kaidah ini juga kadang diterapkan. Nah, jadi bukan karena dia majrur disebabkan ada huruf fi. Majrurnya, majrur karena huruf fi itu pada ghurfahnya, ghurfati. Hi-nya diberi harokat kasroh untuk lebih mudah dibaca. Nah, karena tidak ada kesamaran lagi dan tidak ada perbedaan, tidak ada kesamaan dengan dhamir ha. Fi ghurfatiha, fi ghurfatihi, di sini sudah jelas beda, sudah beda, jadi tidak mengapa untuk dibaca atau diubah harokatnya menjadi kasroh. Fi ghurfatihi. Kesimpulannya, ringkasnya, kenapa dikasih harokat kasroh? Karena biar lebih mudah dibaca. Nah, demikian Abu Sofa. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallah fiik. Wa anta jazakallah khair wa fiik, barakallah. Baik, ada yang lain? Kan Ustaz ingin bertanya. Nah, silakan. Latihan 7 nomor 5, Ustaz. Hadza masjidun madrasatun, untuk isim isyarahnya tidak mempengaruhi ya Ustaz, untuk madrasatunya itu. Nah, tidak mempengaruhi. Apa tadi? Masjidun hadza, karena ikutnya masih pada kata masjid. Masjidun hadza am madrasatun. Jadi tidak pengaruh di sini karena hadanya sebatas ngikut dengan atau mengisyaratkan pada kata yang pertama, masjid. Nah, demikian Akh Imam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Gimana, Pak? Di sini ada yang bertanya tentang mi'atum ro'atin, dibaca mi'atum ro'atin, kemudian al-ikhtibar, dibacanya al-ikhtibar atau al-ikhtibar. Nah, ini berkaitan dengan hamzah wasol, terkait dengan hamzah wasol. Hamzah wasol sudah lewat bahasannya. Apabila ada kata atau huruf sebelum hamzah, maka hamzah itu tidak dibaca, hamzahnya tidak dibaca. Contohnya imro'atun, karena ada kata mi'ah di depannya, maka hamzah wasalnya tidak dibaca, langsung dimasukkan pada huruf setelahnya, mi'atum ro'atin. Tapi tetap alifnya atau hamzahnya ditulis, mi'atum ro'atin. Lalu pada al-ikhtibar kita baca dengan al-ikhtibar untuk diperjelas saja. Tapi karena di sini ada hamzah wasal, maka kaidahnya tetap berlaku. Dibaca al-ikhtibar. Nah, la'allal ikhtibar. Nah, itu nanti ada dalam sharaf juga dibahas. Jadi intinya di sini sama seperti hamzah wasal lainnya. Al-ikhtibar. Al-ikhtibar. Taibar kalau fik. Taib terakhir. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Taib kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Biidnillahi azza wa jalla akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pelajaran kedua insyaallah taala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.